mati. Katanya gantung diri di bawah pohon sawi, tingginya 5 cm. Katanya si doi ditinggal cowoknya mati. Mending SMS aja, pasti langsung aku kasih. Si anjing karamel pengen jadi terkenal, nyebarin gosip murahan biar laku dijual. Kenapa kalian gak manggal aja jadi banci? Kalian lebih cocok karena mirip sama Tesi. Si dedek mati, karamel jadi babi. Dia gantung diri, padahal masih seksi. Suara ketukku, mending dengerin si Amin nyanyiin lagunya Ratu. Kalau kalian tanya ngapain bikin lagu ini, telingaku udah panas kalau dengerin si Devi. Suaranya lebih jelek dari suara babi. Saranku buat karamel, mending ikut bunuh diri. I'm lonely alone, crossed another cold state line, miles away from those I love. Up is hard to find.